nani, pengen nangis atau ke elok ting pipi. Suwe ra weru, suwe ra weru, senajan mung ono mimpi. Banyu langit